Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwata illa billah. Kita masih dalam pembahasan Al-Jarh wa Ta'dil dari kitab Mustalahul Hadith karya Imamul Allamah Faqihul Asr Al-Syeikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan makna al-jarhu. Wa ma huwa makna al-jarh ya Atha? Cerca. Li'ish. Tujuannya apa? Taib ahsan barakallahu fik. Yang dimaksud dengan al-jarh adalah ayyudhkara rawi bima yujibu radd riwayatihi. Contohnya apa lafaz al-jarhu ya akhi? Antum masuk enggak? Antum punya kitab? Enggak punya? Kenapa enggak dikopi kemarin sekalian? Dari kopi ya? Contoh lafaz jarh apa? Antum ikut enggak kemarin? Enggak ikut. Baik. Nanti dengerin rekaman kalau antum enggak ikut, ya. Fadhal akhi, contoh lafaz jarh. Antum enggak punya kitab juga? Nanti dikopi ya. Antum ikut enggak kemarin? Contoh lafaz jarh apa? Itu ya Ali. Contoh disebut kadzab. Apalagi? Taib. Jika seperti itu bagaimana kondisi hadisnya? Ditolak, taib. Kemudian ulama menjelaskan al-jarhu yang qasimu ila qismain. Apa saja itu ya Ahmad? Mutlak dan muqayyad. Yang dimaksud dengan mutlak dan muqayyad? Taib. Wa taqid. Wa ma'na al-muqayyad? Jarhu al-muqayyad maknanya apa? Yang muqayyad sekarang. Bin nisbati ila syai al-muayyan. Contohnya misalnya kalau disebut contohnya apa? Gimana? Fulan misalkan. Contohnya Ali. Jarh al-muqayyad. Bagaimana? Baik, ahsan barakallahu fik. Ibn Wasil insyaallah ta'ala. At-ta'dil. Qala al-mu'allif rahimahullah at-ta'dil. Di sini beliau akan menyebutkan empat pembahasan. Alif ta'rifuhu. Yang pertama definisinya. Ba'aqsamuhu. Yang kedua bentuk-bentuknya. Jim maratibuhu. Yang ketiga tingkatan-tingkatannya. Dal syurutu qabulihi. Yang keempat syarat-syarat diterimanya. Alif at-ta'dil. Pembahasan yang pertama tentang definisi ta'dil. At-ta'dil ayyudhkara rawi bima yujibu qabula riwayatihi. Yang dimaksud dengan ta'dil adalah penyebutan rawi dengan suatu sebutan yang mengharuskan diterimanya riwayatnya. Jadi kebalikan daripada al-jarh. Kalau al-jarh penyebutan suatu sifat yang mengharuskan riwayatnya ditolak. Tetapi at-ta'dil adalah penyebutan suatu sifat terhadap rawi yang mengharuskan riwayatnya itu diterima. Jadi kalau sudah disebut dengan suatu sifat ta'dil, maka riwayatnya itu wajib diterima. Ini makna apa? At-ta'dil. Baik. Min itsbati sifati qabulin au nafyi sifati raddin. Sifat yang dimaksud di situ adalah penetapan sifat diterimanya atau penolakan sifat yang mengharuskan ditolak, ya, sifat tertolak. Jadi, apabila seorang rawi sudah disebutkan sifat harus diterima atau penafikan sifat ditolak, maka wajib diterima riwayatnya. Mithlu ayyuqal huwa thiqah. Seperti dikatakan dia thiqah. Au thabtun. Atau thabtun. Ini betul-betul sabit. Sabat. Kuat hafalannya. Ini itbatu sifati qabulin. Au nafyu sifati raddin. Seperti au la ba'sa bihi. La ba'sa bihi. Tidak mengapa dengannya. Au la yuraddu hadithuhu. Atau tidak ditolak hadisnya. Artinya dinafikan sifat ditolaknya sehingga dia diterima riwayatnya. Baik. Ini definisi at-ta'dil. Pembahasan yang kedua ba wa yanqasimu at-ta'dil ila qismain mutlaqin wa muqayyad. Ta'dil itu terbagi dua, mutlaq dan muqayyad. Al-awwal fal mutlaq ay yudhkara ar-rawi bit-ta'dil biduni taqid. Yang dimaksud dengan mutlaq adalah penyebutan rawi dengan ta'dil tanpa taqid. Yani tanpa ada keterangan. fayakunu tawthikan lahu bikulli halin. Maka hal itu merupakan pensiqahan terhadapnya dalam segala perkara. Taib, misalnya dikatakan siqah, ini sifatnya mutlak, tidak ada taqid. Tidak dikatakan siqah kalau dia meriwayatkan dari misalkan Nafi, itu namanya taqid, tambahan keterangan. Kalau cuma dikatakan siqah, berarti dia siqah, dia meriwayatkan dari siapa saja siqah. Tetapi kalau ditambahkan siqah min riwayatihi an-Nafi, siqah apabila dia meriwayatkan dari Nafi, berarti siqah hanya dari Nafi, selainnya tidak siqah. Taib. Wal-muqayyad, as-thani wal-muqayyad. Yang kedua, adapun al-muqayyad, at-ta'dil al-muqayyad, ayyidhkar al-rawi bit-ta'dil bin-nisbati li syai'in mu'ayyan. Seorang rawi disebutkan dengan ta'dil dalam hubungannya dengan sesuatu secara khusus, min syaikhin, yaitu hubungannya dengan seorang syaikh, atau ta'ifatin, atau sekelompok masyaikh, perawi, atau nahwi dhalik, atau yang semisalnya. Fayakunu tawthiqan lahu bin nisbati ila dhalika syai'al mu'ayyan duna ghairihi. Maka hal itu merupakan pensiqahan baginya dalam hubungannya dengan sesuatu secara khusus tersebut, tidak pada selainnya. Mithlu ayyuqal, seperti dikatakan, huwa thiqatun fi hadithi Zuhri. Dia ini thiqah dalam hadis Zuhri. Maksudnya, kalau dia meriwayatkan dari Zuhri, sudah enggak perlu diragukan lagi. Maka, itu bermakna dia tidak thiqah pada selain Zuhri. Iya. Au fil hadith anil hijaziyin. Atau dia thiqah dalam hadith dari orang-orang Hijaz. Berarti, kalau dia meriwayatkan dari orang-orang Hijaz, dia thiqah. Tidak diragukan lagi. Fala yakunu thiqah fi hadithihi min ghairi man wuthiqa fihim. Maka dia tidak thiqah pada hadis yang dia tidak dithiqahkan padanya. Akan tetapi kata Syekh, lakin idza kana al-maqsud daf'a da'wa daf'ihi fihim fala yamna'u hayna idzin ay yakuna thiqah fi ghairihim aidan. Akan tetapi apabila maksud daripada at-ta'dilul muqayyad itu untuk menolak persangkaan lemahnya dia pada asy-syai' al-mu'ayyan tersebut, sesuatu secara khusus tersebut, maka hal itu tidak menghalangi, ketika itu tidak menghalangi bahwasannya rawi ini juga thiqah pada selain mereka. Ya, misalkan ada orang yang mengatakan rawi fulan itu dhaif apabila dia meriwayatkan dari Hijaziyin, maka dibantah, tidak, dia thiqah fi hadithihi anil Hijaziyin. Berarti apa? Ta'dil muqayyad di situ dalam rangka membantah anggapan tadi, anggapan lemahnya. Maka itu tidak bermakna dia tidak thiqah pada selainnya. Baik. Ini pembagian ta'dil. Fahimtum? Man lam yafham? Fahimtum ya Drauf? Bisa dipahami? Antum enggak punya kitab? Fahimtum ya Ali? Hah? Baik. Jadi kata Syekh, taqid muqayyad itu bermakna dia tidak thiqah pada selainnya. Ya, misalnya dikatakan dia thiqah pada hadis Az-Zuhri, itu bermakna selain Az-Zuhri dia dhaif. Taib? Paham tum? Saya pahami? Iya. Itu bermakna selain Zuhri dia dhaif. Ini namanya ta'dil muqayyad. Muqayyadnya apa? Perhatikan itu. Thiqatun fi hadithi Zuhri. Ucapan fi hadithi Zuhri itulah yang namanya muqayyad. Paham ya Ali? Taib. Nah sekarang, apabila maksud untuk menolak klaim dia dhaif pada Zuhri. Ini contoh ya. Ada orang mengatakan dia dhaif pada hadis Zuhri. Lalu ada ulama yang lainnya mengatakan tidak, dia thiqah pada hadis Zuhri. Nah yang kedua ini, yang kedua dalam rangka menolak klaim tadi. Maka kalau begitu, hal itu tidak menghalangi dia dihukumi thiqah pada selain Zuhri. Paham ya akhi? Paham ya Anas? Fahimtum? Abu Zuhra, Masya Allah. Al-Jari wa ta'dil, al-mu'addil. Bilias? Afum? Antum ya akhi? Atau? Afum? Tayyib. Wasil. Jim. Pembahasan yang ketiga. Walid ta'dil maratib. Dan ta'dil memiliki tingkatan-tingkatan. Ya. Ulama khilaf dalam membuat tingkatan-tingkatan, ada yang menyebut 6, ada yang menyebut 4, ada yang menyebut 5. Iya. Namun di sini Syekh menyebut 3 secara globalnya. Paling atas, pertengahan, dan paling bawah. Dan di antara itu masih ada tingkatan yang lain yang disebutkan para ulama. Baik. Berkata Syekh, a'laha, ta'dil yang paling tinggi, madalla ala bulughil ghayah fihi. Madalla ala bulughil ghayah fihi. Apa yang menunjukkan sampai pada puncaknya dalam ta'dil. Fihi yakni fi ta'dil. Mithlu awthaqun nas. Contohnya apabila dikatakan awthaqun nas, dia adalah orang yang paling thiqah. Ini sudah tingkatan yang paling tinggi. Maka tidak diragukan lagi hadisnya. Au ilaihil muntaha fit tasabbut. Atau kepadanya berakhir at-tasabbut. Ini tingkatan tertinggi. Atau asbatun nas. Manusia yang paling sabat. Paling kokoh hafalannya. Kalau sudah dikatakan seperti ini, maka hadisnya tidak diragukan lagi. Baik. Tingkatan yang kedua yang lebih rendah daripada itu, tingkatan yang pertengahan. Bukan yang kedua ya, yang pertengahan. Thumma ma ta'akkada bisifatin au sifatain. Kemudian yang ditekankan dengan satu sifat atau dua sifat. Mithlu thiqatun thiqah. Ini satu sifat. Atau sifatain. Au thiqatun sabtun. Au nahwi dzalik. Dan yang semisalnya seperti thiqatun hujjah, thiqatun hafiz dan yang lainnya. Disebutkan dua sifatnya, enggak cukup thiqah. Kalau thiqah di bawahnya lagi. Kalau cuma disebut thiqah, itu di bawah yang disebut dengan thiqatun thiqah atau disebut hujjah. Maka dia di bawah apabila disebut thiqatun hujjah. Jadi kalau cuma disebut satu, berarti min ghairi tauqid. Baik. Dan dua tingkatan ini tidak diragukan lagi hadisnya makbul sahih. Wa adnaha yang paling rendah, ma usyira bil qurbi min ashalil jarhi. Sesuatu yang diisyaratkan dekat dari jarah yang paling ringan. Jarah yang paling ringan. Baik. Mithlu salih. Contoh salih. Au muqarib. Ya, dekat. Au yurwa hadithuhu. Hadithnya diriwayatkan. Au nahwi dzalik. Atau yang semisalnya. Wa baina hadza maratib ma'luma. Dan di antara ini kata Syekh terdapat tingkatan-tingkatan yang sudah dimaklumi. Iya. Nah, yang terakhir ini hukumnya dhaif 'alal infirad. Dhaif 'alal infirad. Kalau yang dua pertama makbul, sahih. Yang ketiga yang terakhir dhaif 'alal infirad. Baik. Di sini ada faedah. Tadi yang pertama, Syekh memberikan contoh ketika menyebutkan tentang definisi rawi, dikatakan thiqah sabtun aw la ba'sa bihi aw la yuraddu hadithuhu. Tentang la ba'sa bihi, itu tingkatannya di bawah penyebutan thiqah tanpa taukid, kecuali inda Ibn Ma'in. Kalau beliau mengatakan la ba'sa bihi, maknanya adalah thiqah. Baik. Faedah yang lain yang juga banyak dibicarakan para ulama dalam pembicaraan ta'dil, tentang hukum at-ta'dil 'alal ibham. Ta'dil atas ar-rawi al-mubham. Rawi yang tidak jelas. Kalau hukum asalnya yang tidak jelas, majhul, mubham, ya dhaif. Tetapi ada sebagian ulama menta'dil dalam keadaan rawi tersebut mubham, tidak diketahui. Maka yang rajih dalam permasalahan ini ghairu makbul. Seperti ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah, akhbarani astiqah atau akhbarani man la attahim. Ini ucapan Imam Syafi'i sering. Maka yang benar apabila beliau tidak menyebut namanya, berarti mubham, ghairu makbul, tidak diterima. Kenapa? Sebab bisa jadi rawi tersebut thiqah menurut Asy-Syafi'i saja dan tidak menurut selainnya. Perlu kita tahu ini thiqah menurut siapa dan majruh menurut siapa. Kenapa? Karena nanti akan datang bab setelah ini apabila terjadi ta'arud bainal jarhi wa ta'dil untuk memberikan keputusan. Iya. Karena tidak diketahui hal ini, maka ditolak. Tidak diketahui thiqah dan jarahnya menurut Syafi'i ini apakah juga thiqah menurut ulama yang lainnya, maka ditolak. Dan ketika Imam Syafi'i rahimahullah membahas satu hadis, beliau mengabarkan akhbarani thiqah, mengabarkan kepadaku seorang thiqah, ternyata yang beliau maksud adalah Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami. Dan beliau ini matruk muttahamun bil kadzib. Ini kenyataannya. Maka tidak diterima ta'dil meskipun sekelas Imam Syafi'i, apalagi yang di bawah beliau. Ini kesimpulannya. Baik. Pembahasan yang keempat, dal wa yushtaratu liqabuli ta'dil syurutun arba'ah. Dan dipersyaratkan diterimanya at-ta'dil empat syarat. Awalan ayyakuna min adlin fala yuqbal min fasiq. Yang pertama, hendaklah ta'dil tersebut dari seorang yang adil, tidak diterima dari seorang yang fasik. Karena orang yang fasik tidak dapat dipercayai ucapannya. Baik. Tsaniyan ayyakuna min mutayaqqid fala yuqbalu min mughaffal yaghtarru bi dhahiril hal. Hendaklah ta'dil itu dari orang yang teliti, bukan dari orang yang lalai, yang mudah tertipu dengan zahirnya keadaan seseorang, keadaan seorang rawi. Karena ini banyak terjadi. Ada rawi yang kelihatannya masya Allah ahli ibadah, tetapi do'if, bahkan bisa jadi muttahamun bil kadzib, atau bisa jadi kadzab. Iya. Dan yang paling sering ahli ibadah tapi hafalannya lemah. Iya. Maka orang kalau tidak teliti gampang tertipu, lihat masya Allah rawinya ahli ibadah, dia langsung akan mengatakan thiqah. Maka dipersyaratkan ta'dil itu dari orang yang teliti, tidak mudah tertipu. Taib. Thalithan ayyakuna min arifin bi asbabihi. Hendaklah ta'dil itu dari orang yang mengerti sebab-sebab diterimanya ta'dil atau sebab-sebab at-ta'dil. Fala yuqbal mimman la ya'rifu sifatil qabul war radd. Maka tidak diterima ta'dil dari orang yang tidak mengerti sifat-sifat al-qabul war radd. Sifat-sifat diterimanya dan tidaknya hadis dari seorang rawi. Ya intinya ulama muhaddits. Adapun ta'dil dari sufi dan yang lainnya, maka tidak diterima karena mereka tidak mengerti sifatul qabul war radd. Iya. Rabian alla yakuna waqi'an. Hendaklah ta'dil tersebut tidak terhadap ala man ishtahara bima yujibu radd riwayatihi. Orang-orang yang sudah masyhur, sudah terkenal, memiliki sifat yang mengharuskan riwayatnya ditolak. Min kadzibin, yakni ada sifat kedustahan, au fiskin zahir, atau kefasikan yang jelas zahir, au ghairihima, atau selainnya. Ya, seperti yang disebutkan Syekh pada halaman berapa? 38. Ya. Pada bab wal wadda'una kathiruna wa min akabirihim al-mashhurin Ishaq ibn Najih al-Malati wa Ma'mun bin Ahmad al-Harawi wa Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi wal Mughirah bin Sa'id al-Kufi wa Muqatil bin Sulaiman wal Waqid ibn Abi Yahya. Ini apa namanya? Wadda'un mashhurun. Maka tidak mungkin mereka itu ditakdil. Iya. Kalau ada yang apa namanya? Memuji mereka, mentakdil mereka, maka dia majruh. Maka dia majruh. Sebagaimana orang yang menjarah a'immah, dia juga majruh. Baik. Jadi al-jarh wa ta'dil memiliki syarat-syarat. Memiliki syarat-syarat. Apa perbedaan syarat apa namanya al-jarh wa ta'dil? Perbedaannya apa ya, Hamid Muhammad? Perbedaan syarat-syarat jarh wa ta'dil. Nah, Numair Abdurrauf, perbedaannya apa? Dari segi jumlah saja. Coba, Abu Zurah, ada lima. Ta'dil berapa? Ta'dil berapa ya, Anas? Berapa syaratnya? Hah? Empat. Jarah? Jarah ada berapa? Jarah? Empat. Coba lihat ya, halaman 42. Berapa poin tuh? Nah, antum punya kitab beda ya. Baik. Perbedaannya apa ya, Jabir? Syarat jarah dan ta'dil. Perbedaannya di mana? Antum gak murajaah. Kalau antum gak murajaah, gak ada yang tertinggal di kepala. Baik. An yubayyin sababal jarah. Ya, poin keempat. An yubayyin sababal jarah. Wa yubayyin sababal jarah. Jadi, dalam at-ta'dil, tidak dipersyaratkan an yubayyin sababul ta'dil. Adapun dalam jarah, harus dijelaskan sebab jarah. Taib. Apa itu syarat mutlak atau syarat yang benar? Ya, Abdurrauf, harus dijelaskan sebab jarah. Hah? Mana ya Abu Faruq? Hah? Apa benar itu dipersyaratkan di dalam jarh? Harus dijelaskan? Hah? Apa? Di sini katakan syarat jarh harus dijelaskan. Apa sebab dia dijarh? Kenapa dikatakan dia misalkan kedzab? Kenapa? Iya, jadi apa betul dipersyaratkan harus dijelaskan sebab jarahnya? Betul enggak? Kata Syekh, ayyubayyin au ayyubayyina, seorang yang menjarah harus menjelaskan sabab al-jarah, sebab dijarahnya. Ini pelajaran yang kemarin. Ya Ahmad. Mun? Hah? Apa? Baik. Saya ulangi pertanyaannya. Dikatakan oleh Syekh, ayyubayyina, coba lihat pelajaran yang kemarin. Nomor 4. Syarat diterimanya al-jarh apabila orang yang menjarah itu menjelaskan sebab kenapa dijarah. Kalau tidak, maka tidak diterima. Taib. Fahimtum ya, Man? Ahmad? Atau? Hah? Pertanyaannya dipahami enggak? Paham, taib. Jadi jawabannya? Hah? Harus disebutkan. Nabi Ilyas? Taib. Itu dari sisi imamnya. Dari sisi yang dijarah? Bukan. Bukan mimman ishtahara. Taib. Perincian di situ. Ada sebetulnya di situ. Coba lihat poin 4. Hah? Pelajaran kemarin. Di situ ada udah saya bagian akhir. An yubayyana sababal jarh. Dia harus menjelaskan sebab dijarh. Fala yuqbal jarhul mubham. Maka tidak diterima jarh yang mubham, yang belum jelas. Mithlu ayyaqtasir ala qawlihi dha'if aw yuraddu hadithuhu hatta yubayyana sabab dzalik. Seperti dia mencukupkan diri dengan ucapannya dha'if atau ditolak hadisnya, itu tidak diterima, kata Syekh. Sampai dijelaskan sebab dia dikatakan dhaif, sebab dia dikatakan ditolak hadisnya. Li'annahu qad rajrahuhu bisababin la yaqtadil jarh. Hadha huwal masyhur. Sebab bisa jadi dia menjarahnya dengan satu sebab yang tidak, yang sebetulnya tidak mengharuskan dijarah. Ini yang masyhur. Wa ikhtar Ibnu Hajar rahimahullah, dan yang dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullah yang rajih, qabul al jarhil mubham illa fi man ulimat adalatuhu. Diterimanya jarah mubham kecuali terhadap orang-orang yang sudah diketahui adalahnya. Iya. Fala yuqbal jarhuhu illa bibayani sabab. Maka jarahnya tidak diterima kecuali harus dengan dijelaskan sebabnya. Wa hadha huwa al-qaul ar-rajih la siyama idza kana al-jarih min a'immati hadha sya'n. Inilah ucapan apa namanya? Pendapat yang rajih, terutama lagi apabila yang menjarah itu min a'immati hadha sya'n. Ini lebih utama lagi. Ini yang antum jawab tadi. Tetapi yang paling penting adalah yang dijarah itu. Apabila dia sudah ma'ruf adalahnya, maka mengharuskan adanya penjelasan sebab. Kalau tidak, maka tidak diharuskan. Tidak diharuskan dijelaskan sebab jarahnya. Iya. Taib. Fahim tum? Hah? Antum kalau belum paham, nanya. Nanya sama yang sudah paham. Fahim tum ya Jabir? Taib naktafi bihadal qadar. Fi soal, fi ishkal. Nadhar of. Bisa dipahami? Apa yang belum, yang mana antum belum paham? Hah? Itu pelajaran yang lalu. Antum enggak ada buku ya? Yang terakhir tadi itu, pelajaran yang lalu, syarat yang keempat kata Syekh, sebagian ulama mengatakan jarah itu bisa diterima apabila seorang yang menjarah menjelaskan sebab jarahnya. Kenapa dia dijarah? Tetapi pendapat yang benar tidak seperti itu, harus dirinci. Apabila memang orang yang dijarah itu belum diketahui adalahnya, maka ya diterima. Tetapi orang yang sudah dikenal, dia thiqah. Lalu ada apa namanya? Imam, seorang imam menjarahnya. Dia harus jelaskan, kenapa dia dijarah? Faham tum? Kenapa dia dijarah baru diterima? Ya misalkan orang terkenal apa namanya? Seorang yang saleh, sudah dimaklumi. Tapi tiba-tiba ada seorang imam yang lain mengatakan fasik. Maka dia harus jelaskan, kenapa dikatakan fasik? Baru diterima. Kalau tidak, maka tidak diterima. Taib? Faham tum? Taib. Masalah ta'dil sudah jelas? Hah? Ta'dil yakni menjelaskan keadilan, adalah seseorang. Al-bayan lil adalah. Taib. Enggak apa-apa, yang belum paham bisa ditanyakan sama yang sudah paham. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.